Sesaat lagi akan Anda simak Mutiara Kata Bermakna, kumpulan ayat-ayat dari Al-Quran dan hadis yang diambil dari bacaan brosur pengajian Ahad pagi di MTA. Semoga menambah khazanah ilmu yang kita miliki. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Brosur Ahad 23 Maret 2014 yang bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Aula 1435 Hijriah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik ke-100. Memberi nafkah kepada keluarga. Seorang ayah bertanggung jawab memberikan nafkah bagi anak-anak dan keluarganya. Sedang ibu bertanggung jawab mengasuh anak-anak dan mengatur rumah tangga sebagai wakil dari suaminya. Tentang berapa besarnya nafkah untuk anak dan keluarganya ini, Islam tidak menentukan secara khusus. Hal ini terserah pada kemampuan masing-masing. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'dih wa bima anfaqu min amwalihim. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain, yakni wanita. Dan karena laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 34. Wa'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan bagi ayah, berkewajiban memberi nafkah dan memberi pakaian kepada ibu dan anaknya dengan cara yang ma'ruf. Quran Surat Al-Baqarah ayat 233. Liyung fiqzu sa'atim min sa'ati wa man kudiru alaihi rizquhu fal yung fiq mimma atahu Allah la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang Allah berikan kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang, melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Quran Surat At-Talaq ayat 7. Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Nabi Hurairah taqala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskinin wa dinarun anfaqtahu ala ahlika a'zamuha ajran allazi anfaqtahu ala ahlika. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, satu dinar kamu infakkan fi sabilillah, satu dinar kamu pergunakan untuk memerdekakan budak, satu dinar kamu sedekahkan kepada orang miskin, dan satu dinar yang kamu belanjakan untuk keluargamu. Maka yang paling besar pahalanya ialah yang kamu belanjakan untuk keluargamu. Hadis riwayat Muslim juz 2 halaman 692. An Abdillah ibn Amr qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i isman an yuzi'a man yaqutu. Rawahu Abu Dawud. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, cukuplah seseorang berbuat dosa apabila dia mengabaikan orang yang makan dan minumnya menjadi tanggungannya. Hadis riwayat Abu Dawud, juz 2 halaman 132, nomor 1692. An Khaisamata qala, kunna julusan ma'a Abdullah ibn Amr idja'ahu qahramanun lahu fadakhala. Faqala, a'taita ar-raqiqa qutahum? Qala, la. Qala, fantaliq fa'atihim. Qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i isman an yahbisa amman yamliku qutahu. Rawahu Muslim. Dari Khaisamah, ia berkata, dahulu ketika kami sedang duduk bersama Abdullah bin Amr, tiba-tiba datang kepadanya seorang pembantu Abdullah bin Amr yang mengurusi kebutuhan-kebutuhan umat. Lalu Abdullah bin Amr bertanya, apakah para budak sudah kamu beri kebutuhan makan mereka? Pembantunya tersebut menjawab, belum. Abdullah bin Amr berkata, berangkatlah, berilah mereka makan. Abdullah bin Amr berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, cukuplah seseorang itu berbuat dosa apabila ia menahan memberi makan orang yang menjadi tanggungannya. Hadis riwayat Muslim, juz 2 halaman 692. An Abi Mas'udin anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, idza anfaqa ar-rajulu ala ahlihi yahtasibuha fahuwa lahu shadaqatun. Rawahul Bukhari. Dari Abu Mas'ud, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, apabila seorang laki-laki memberi belanja kepada keluarganya dengan mengharap pahala dari Allah, maka yang demikian itu tercatat sebagai sedekah. Hadis riwayat Bukhari, juz 1 halaman 20. An Nabi Mas'ud al-Badariyyi anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, innal muslima idza anfaqa ala ahlihi nafaqatan fa huwa yahtasibuha kanat lahu shadaqatan. Rawahu Muslim. Dari Abu Mas'ud al-Badri, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya orang muslim itu apabila membelanjakan hartanya untuk keluarganya dan ia mengharapkan pahala dari Allah, maka ia akan mendapatkan pahala sebagaimana bersedekah. Hadis riwayat Muslim, juz 2 halaman 695. An Jabirin qala, a'taqa rajulun min bani Uzrata abdan lahu an duburin. Fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, alaka malun ghairu? Faqala, la. Faqala, man yashtarihi minni? Fashtarahu Nu'aym ibn Abdullah al-Adawiy bi samani 100 dirhamin. Faja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadafa'aha ilaihi summa qala, ibda' bi nafsika fatasaddaq 'alaiha fa in fadala shay'un fali ahlika fa in fadala an ahlika shay'un falizi qorabatika fa in fadala an zi qorabatika shay'un fahakadha wa hakadha yaqulu fa baina yadayka wa an yaminika wa an shimalika. Rawahu Muslim. Dari Jabir, ia berkata, ada seorang laki-laki dari Bani Uzrah ingin memerdekakan budaknya secara mudabbar. Kalau yang punya itu meninggal, maka budaknya itu jadi merdeka. Kemudian berita itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada orang laki-laki tersebut, "Apakah kamu mempunyai harta selain budak itu?" Orang laki-laki tersebut menjawab, "Tidak." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan budak itu kepada yang hadir. "Siapa yang mau membeli budaknya orang ini?" Lalu budak itu dibeli oleh Nu'aim bin Abdullah Al-Adawi dengan harga 800 dirham. Kemudian Nu'aim datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa uang tersebut. Lalu beliau menyerahkan uang itu kepada orang laki-laki tersebut. Kemudian beliau bersabda, "Mulailah dengan dirimu. Bersedekahlah padanya. Jika masih ada kelebihan, maka untuk keluargamu. Jika untuk keluargamu masih ada kelebihan, maka untuk kerabat-kerabatmu. Dan jika untuk kerabat-kerabatmu masih ada kelebihan, maka untuk demikian dan demikian." Beliau mengisyaratkan untuk depanmu dan kanan kirimu. Hadis riwayat Muslim, juz 2 halaman 692. An Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Al yadul ulya khairun min al yadis sufla. Wabda biman ta'ulu. Wa khairus sadaqati an dhahri ghina. Wa man yasta' wa man yasta'ifa yu'iffahu Allah wa man yastaghni yughnihillahu." Rawahul Bukhari. Dari Hakim bin Hizam radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Dahulukanlah dalam pemberianmu kepada orang yang menjadi tanggunganmu. Sebaik-baik sedekah ialah yang lebih dari keperluan. Dan barang siapa yang berlaku perwira, maka Allah akan memelihara keperwiraannya. Dan barang siapa yang mencukupkan dirinya, maka Allah akan mencukupkannya." Hadis riwayat Bukhari, juz 2 halaman 117. Adil dalam pemberian kepada anak. An Nu'man ibn Bashirin qala, "Tasaddaqa alayya abi bi ba'dhi malihi faqalat, ummi amratu bintu Rawahata la arda hatta tusjida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fantalaqa abi ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam liyusjidahu ala sadaqati. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afa'alta hadza bi waladika kullihim? Qala la. Qala ittaqullaha wa'dilu fi auladikum. Faraja'a abi faradda tilka sadaqata." Rawahu Muslim. Dari Nu'man bin Bashir ia berkata, "Ayahku memberikan sebagian hartanya kepadaku. Lalu ibuku yaitu Amrah binti Rawahah berkata, 'Aku tidak rela sehingga kamu minta disaksikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.' Maka ayahku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada beliau untuk menjadi saksi pemberiannya kepadaku. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, 'Apakah kamu juga memberikan seperti itu kepada semua anakmu?' Ayahku menjawab, 'Tidak.' Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Bertakwalah kepada Allah dan berbuat adil terhadap anak-anakmu.' Lalu ayahku pulang dan menarik kembali pemberian itu." Hadis riwayat Muslim, juz 3 halaman 1242. An-Sa'bi haddatsani Nu'man ibn Bashir anna ummahu binta Rawahata sa'alat abahu ba'dal mauhibati min malihi libniha. Faltawa biha sanatan. summa badalahu faqalat la ardo hatta tusida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ma wahabta libni. Fa akhadha abi biyadi wa ana yawma idzin gulamun. Fa ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna umma hadza binta rawahata a'jabaha an ushidaka 'ala allazi wahabtu libniha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Basiru alaka waladun siwa hadza? Qala na'am. Faqala aqul lahum wahabta lahu misla hadza? Qala la. Qala fala tushhidni idzan fa inni la ashhadu 'ala jawrin. Rawahu Muslim. Dari As-Sa'bi ia berkata, Nu'man bin Basir menceritakan kepadaku bahwa ibunya, yaitu binti Rawahah, menanyakan kepada ayah Nu'man bin Basir tentang sebagian hartanya yang diberikan kepada anaknya. Pemberian itu sudah berlangsung setahun, kemudian baru diketahui. Lalu ibunya Nu'man bin Basir berkata kepada suaminya, aku tidak rela atas pemberianmu kepada anakku ini sehingga kamu minta dipersaksikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nu'man bin Basir berkata, lalu ayahku memegang tanganku, membawaku menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu aku belum dewasa. Lalu ayahku berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya ibunya anak ini, yaitu binti Rawahah, menginginkan supaya saya memohon engkau sebagai saksi atas pemberian yang saya berikan kepada anaknya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, hai Basir, apakah kamu mempunyai anak selain anakmu ini? Ayahku menjawab, iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, apakah mereka masing-masing juga kamu beri seperti yang kamu berikan kepada anakmu ini? Ayahku menjawab, tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau begitu, janganlah kamu meminta aku menjadi saksi, karena aku tidak mau menjadi saksi atas perbuatan yang menyimpang dari kebenaran. Hadis riwayat Muslim juz 3 halaman 1243. Anis Sa'bi anin Nu'man ibn Bashir qala intalaqa bi abi yahmiluni ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ishhad anni qad nahaltu Nu'mana kaza wa kaza min mali faqala akulla banika faqad nahalta mislama nahaltan Nu'man. Qala la. Fa'ashid ala hadza ghairi. Summa qala ayasurruka an yakunu ilaika fil birri sawa'an. Qala bala. Qala fala izan. Rawahu Muslim. Dari As-Sa'bi, dari Nu'man bin Basir, ia berkata, ayahku pernah membawaku pergi menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ayahku berkata, ya Rasulullah, saksikanlah bahwa saya memberikan kepada anak saya, Nu'man ini, sekian dan sekian dari harta saya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah kepada anak-anakmu yang lain juga kamu berikan seperti yang kamu berikan kepada Nu'man? Ayahku menjawab, tidak. Kalau begitu, persaksikanlah hal ini kepada selain aku. Kemudian beliau bersabda, bukankah kamu senang kalau anak-anakmu itu sama dalam hal berbakti kepadamu? Ayahku menjawab, iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau begitu, janganlah kamu lakukan. Hadis riwayat Muslim juz 3 halaman 1244. Anis Sa'bi anin Nu'man ibn Basir qala nahalani abi nahlan summa atabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liyushhidahu. Faqala akulla waladika a'taitahu hadza? Qala la. Qala alaysa turidi? Alaysa turidu minhumul birra misla ma turidu min za? Qala bala. Qala fa inni la ashhadu. Rawahu Muslim. Dari As-Sa'bi, dari Nu'man bin Basir, ia berkata, ayahku pernah memberikan suatu pemberian kepadaku. Kemudian ayahku membawaku menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon agar beliau mau menjadi saksi atas pemberian itu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah kepada masing-masing anakmu juga kamu berikan seperti yang kamu berikan kepada anakmu ini? Ayahku menjawab, tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukankah kamu menginginkan anak-anakmu yang lain berbakti kepadamu seperti yang kamu inginkan dari anakmu ini? Ayahku menjawab, iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku tidak mau menjadi saksi atas pemberianmu kepada anakmu ini. Hadis riwayat Muslim, juz 3 halaman 1244. Anin Nu'man ibn Basirin annahu qala, inna abahu atabihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, inni nahaltu ibni hadza ghulaman kana li. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akulla waladika nahaltahu misla hadza? Faqala la. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, farji'hu. Rawahu Muslim. Dari Nu'man bin Basir, bahwasanya ia mengatakan bahwa ayahnya pernah membawanya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu ayahnya berkata, sesungguhnya saya memberikan budak saya kepada anak saya ini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah kepada masing-masing anakmu juga kamu berikan seperti kepada anakmu ini? Jawab ayahku, tidak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau begitu, maka tariklah kembali pemberian itu. Hadis riwayat Muslim, juz 3 halaman 1241. An Hisam ibn Urwata an abihi qala, haddatsana Nu'man ibn Bashirin qala, faqad a'tahu abuhu ghulaman, faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ma hadzal ghulam? Qala, a'tanihi abi. Qala, faqulla ikhwatihi a'taitahu kama a'taita hadza? Qala la. Qala faruddahu. Rawahu Muslim. Dari Hisam bin Urwah, dari ayahnya, ia berkata, Nu'man bin Basir menceritakan kepada kami, ia mengatakan, ayahnya telah memberi kepadanya seorang budak. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, budak siapa ini? Nu'man bin Basir menjawab, ini budak pemberian ayah saya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada ayah saya, apakah kepada masing-masing saudaranya juga kamu beri seperti yang kamu berikan kepada anakmu ini? Jawab ayahku, tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tariklah kembali pemberian itu. Hadis riwayat Muslim, juz 3 halaman 1243 bersambung. Demikian telah kita simak Mutiara Kata Bermakna, dan nantikan mutiara-mutiara kata bermakna selanjutnya. Semoga menambah hasanah ilmu yang kita miliki. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.